Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha ma stata'tum. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab Husnul Khuluq, artinya di dalam bab membaguskan akhlak. Kita sekarang sampai pada hadis yang ke-625 kalau di dalam kitab yang saya pegang ini ya. Hadis 625. Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Amr bin As semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan, omongan yang keji. Omongan yang keji. Fahish ini nanti ulama menerangkan pada sisi ucapan. Kalau di dalam sarahnya di sini, fakhis itu adalah ziyadatu alal haddi fil kalamis sayyi. Jadi menambah-nambah omongan. Jadi ngomong sing ra bermanfaat. Itu diartikan fakhis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang banyak omong yang tidak bermanfaat. Wala mutafahhisan, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi ngomong yang keji tidak, dan perbuat yang keji juga tidak. Wa kana yaqulu, dan beliau bersabda, inna min khiyarikum, sesungguhnya sebagian orang yang terbaik dari kalian, ahsanakum, orang yang paling baik, akhlakon, akhlaknya. Jadi orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa perkara yang disampaikan oleh Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau itu bukan orang yang banyak ngomong. Artinya banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa salah satu hati kita ini keras, salah satu hati kita ini bisa sakit atau keras, itu diantaranya adalah fudulul kalam, yaitu berlebih-lebihan di dalam berucap, berlebih-lebihan di dalam ngomong. Artinya ngomong yang tidak ada manfaatnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian memperbanyak ucapan tanpa diiringi dengan zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam, sesungguhnya memperbanyak ucapan bi ghairi dzikrillah, dengan tanpa zikir kepada Allah, itu qaswatun lil qalbi, mengeraskan hati. Wa inna abadan nasi anillahi al-qalbul qasi, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian, salah satu penyebab, ya salah satu penyebab hati kita ini keras di antara dengan kita itu memperbanyak ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, juga pribadi Rasulullah SAW itu perbuatannya bukan, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. kalau di dalam sarahnya di sini, ya, dalam keterangannya di sini, contoh perbuatan yang keji itu adalah ucapan yang keji, ya. Ucapan yang keji di antaranya adalah ngomong yang jorok-jorok. Nah, ngomong sing jorok-jorok, sing berbau mesum. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang keji yang seidentik dengan itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini digambarkan atau Rasulullah menyampaikan kepada kita, orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhlak ini merupakan puncak dari keberhasilan pendidikan Islam seseorang. Ulama menggambarkan begini ya. Telur niku ada beberapa lapisan. Lapisan pertama paling dalam niku napa? Kuningan nggih, kuningan. Kemudian di atas kuningan putih. Putihan, kemudian di atas putihan napa? Membrannya nggih sing tipis niku. Kemudian di atasnya adalah kulitnya. Lah, kuningan telur itu adalah perkara-perkara yang wajib atau kewajiban-kewajiban kita. Kemudian putihan telur itu adalah amalan-amalan yang sunnah. Kemudian membrannya dan keraknya, ya, atau keraknya itu adalah akhlaknya. Nah, setan itu akan merusak kewajiban-kewajiban kita, merusak perkara-perkara yang wajib kepada kita, ini tidak langsung kita itu mampu meninggalkan sholat, tidak. Kita akan mengambil telur, kuningan telur, itu caranya tanpa merusak membran dan keraknya bisa enggak nih? Tidak bisa ya. Bahkan kita tanpa merusak kuningan, tanpa merusak putihan, kita juga tidak bisa. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, setan itu akan merusak amalan-amalan wajib kita dengan kita itu dirusak amalan-amalan sunnah kita dulu. Sebagaimana kita akan mengambil kuningan, mesti kita harus merusak putihan telur dulu. Nah, untuk kita bisa merusak putihan telur, untuk kita bisa merusak telur yang apa putihan tadi, maka kita harus merusak membran dan keraknya dulu. Lah, kita amalan-amalan sunnah kita ini rusak ketika kita ini sudah dirusak oleh setan, akhlak-akhlak kita, adab-adab kita. Jadi kalau orang itu meninggalkan adab, maka nanti dia akan gampang merusak amalan sunnahnya. Kalau orang itu sudah meninggalkan amalan sunnah, maka dia nanti akan gampang meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Sehingga kalau ini bisa kita bawa dalam, kita balik, untuk melindungi amalan yang wajib, kita harus banyak melakukan amalan yang sunnah. Untuk melindungi amalan yang sunnah, kita harus memperhatikan akhlak-akhlak kita, adab-adab kita. Nah, di antara perkara adab yang ditekankan oleh Nabi adalah omongan dan perbuatan kita ini. Ya. Bahkan di sini Nabi mengatakan, kalian manusia yang terbaik adalah yang terbaik akhlaknya. Di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang baik itu didapatkan dari akidah yang baik, syariat muamalah yang baik, dan ibadah yang baik. Jadi akhlak itu bagaikan buah. Buah itu bisa didapatkan buah yang baik ketika tumbuhannya tumbuhan yang baik juga. Jadi akhlak kita baik ketika akidah kita baik, ketika ibadah kita ini baik. Ini ya. Kemudian pelajaran hadis. Ya, jadi omongan yang buruk, omongan yang jorok, lah ini mari ini kita jauhi ya. Termasuk di dalamnya, kalau sekarang ini tidak hanya omongan, tapi lewat WA-an. Kadang-kadang sing diposting itu WA-WA sing apa? Postingan-postingan sing ora mutuk gitu nggih. Nggih, jadi itu mari kita batasi lah nggih. Jadi WA itu hukumnya mubah, ora dosa ya ora itu pahala. Ning yen kita posting perkara-perkara sing ora enggak genah gitu itu ya nanti jadinya kita tidak baik, justru nanti kita bisa menuju kepada perbuatan yang haram ya, ini. Jadi monggo memperbanyak ucapan, menguasai ucapan. Lah ini teng WA kadang-kadang nggih anggere wis napa komentar itu kemerutuk rarambung-rambung. Nah, ini kita kurangilah. Yang sakit nggih mosting itu sing bermanfaat mawon. Nomor 2. Ya, jadi sumber akhlak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber pribadi yang unggul itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sendiri memuji wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di dalam akhlak yang agung. Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlaknya Rasul adalah Al-Qur'an. Ya, maka mari kalau kita mencari sosok siapa manusia yang terbaik pribadinya, akhlaknya, maka kita kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan apa? Ya, bukan manusia apalagi kok seperti kita. Tapi pribadi yang agung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita Bapak Ibu sekalian menjalani Islam, jangan hanya meniru ustaz. Jangan hanya meniru kiai. Jangan hanya meniru ulama. Tapi ketika kita menjalani Islam, kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz niku gampang salah, nggih. Atau juga bisa salah, kiai ya bisa salah. Tapi Rasulullah SAW ketika beliau berbuat salah, langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Kedua, kenapa kita itu tidak perlu meniru kiai, meniru ustaz? Kalau kita itu jalani Islam meniru kiai, itu tidak ada nilai pahalanya. Kita jalani Islam meniru ustaz, tidak ada nilai pahalanya. Tapi kalau kita jalan Islam meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada nilai pahalanya. Jadi ketika lho kok jenengan nglampahi ngoten niku Bu. Lah niku bapakan niku nglampahi ngoten niki salah. Ya. Yang benar bagaimana? Lho, lah kita ngerti piye? Ya kita belajar. Ya, ini. Jadi sumber Islam itu bukan ustaz, tapi sumber Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke berapa? 3. Ya, jadi budi pekerti yang baik itu salah satu ciri dari kesempurnaan iman seseorang. Di antaranya Rasul ngendika gini nggih. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibba li nafsih. Tidak seseorang dikatakan beriman sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ada hadis lain. Jadi la yu'minu tidak nggih. Tidak layak malul imanu, tidak sempurna imannya. Dia itu bisa kenyang yasba'u li nafsih, dia itu kenyang wajarahu ja'ik dan tetangganya itu lapar, nggih. Tonggone keluwen dia itu iso bisa kenyang. Lah ini dan dia tahu itu, maka itu bukan akhlaknya orang Islam. Nggih ini. Kemudian hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akhlak yang baik banyak sekali ya. Mungkin nanti akan kita sampai. Keempat. Yeah, kita ngomong 50 kata dengan ngomong 10 kata itu kemungkinan terpleset atau kemungkinan salahnya itu lebih banyak yang ngomong 50 kata. Dan kita ngomong 10 kata berarti kemungkinan terbesar salah itu hanya 10 kata. Nih ngomong 50 kata kemungkinan terbesar salah 50 kata berarti ngomongnya salah kabeh. Nah ini jadi mari kita itu dan bapak ibu sekalian orang itu semakin banyak ngomong semakin kewibawaannya itu rendah. Semakin banyak dilecehkan semakin banyak tinggu guyonan. Jadi salah satu menjaga muru'ah, salah satu menjaga kewibawaan itu adalah tidak banyak ngomong. Coba misalnya Jokowi jadi cengengesan nonton ini, ira wibawa dia. Jadi untuk menjaga kewibawaan ya diantaranya dengan cara ya kita tidak banyak ngomong, terutama ngomong yang tidak bermanfaat. Ini hadis berikutnya. Wa Nabi Darda'i radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in tidaklah dari sesuatu atqalu fi mizanil mukmin yaumal qiyamah yang lebih berat fi mizan dalam timbangan al mukmin orang mukmin yaumal qiyamah di hari kiamat min husnil khuluq dari bagusnya akhlak. Wa inna allaha dan sesungguhnya Allah yubghidul fahisha. Allah itu marah. Ya. Allah itu marah atau membenci al-fahish orang yang berbuat keji. Orang yang berbuat kotor. Al-badhi orang yang apa di sini diartikan al-fahish kemudian al-badhi. Badhi ini juga omongan yang atau sesuatu yang jorok gitu ya. Jadi omongan yang tidak disenangi oleh Allah. Di sini disarahkan di situ itu al-badhi itu adalah alladzi yatakallamu bil fahsyi. Omongan yang mengarah kepada kekejian. Rawahu Tirmidzi meriwayatkannya Imam Tirmidzi, ya. Kalau dalam terjemahannya di sini adalah Allah membenci kepada orang yang kotor serta rendah kata-katanya, yakni yang senantiasa memperbincangkan kemesuman, kejahatan dan lain-lain. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yeh, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa pertama, nanti di akhirat itu akan ada mizan, yaitu timbangan. Maksudnya timbangan di sini adalah timbangan baik dan timbangan buruk. Yang ada timbangan itu hanya dari kalangan orang-orang yang Islam atau hanya orang-orang yang beriman. Orang kafir nanti di akhirat tidak ada timbangan. Ya. Jadi yang ditimbang itu hanya orang yang dari kalangan orang yang beriman saja. Kenapa orang kafir tidak ada timbangan? Karena orang kafir tidak punya kebaikan nanti di akhirat. Maka tidak ditimbang, langsung diuncalnya tenggen neraka. Dan itu disebutkan di dalam surat surat Maryam nggih lanukimu yahu ya surat Al-Kahfi lanukimu lahum yaumal kiamati wasnan nanti di akhirat tidak ada buat mereka itu wasnan timbangan. Jadi orang kafir tidak ditimbang langsung, makanya di akhirat nanti ada orang yang ketika dibangkitkan tuh tubuhnya gemuk perawakannya tinggi. Ning ketika ditimbang itu tidak sebanding dengan satu ekor nyamuk. Lebih ringan dari satu ekor nyamuk. Siapa mereka? Orang kafir. Yeah. Karena yang nanti yang ditimbang itu bukan bobot. Bobot apa? Bobot badannya. Tapi yang ditimbang adalah bobot amalnya. Nah ini ya. Yeah. Jadi yang ada timbangan hanyalah dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi kita di sini disuruh untuk mengimani bahwa nanti di hari kiamat itu akan ada yaumul mizan. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa yang memperberat timbangan itu adalah bagusnya akhlak. Bahkan ini yang paling berat ya. Di sini asqalu yang paling berat dalam timbangan adalah membaguskan akhlak. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci membenci perkara-perkara yang buruk, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Oke, sekarang pelajaran kadis. Ya, hanya nanti Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang masuk surga itu tanpa ditimbang. Ya, kalau nanti berdasarkan dari satu hadis bahwa umat Islam atau orang mukmin itu nanti masuk surga itu ada dengan tiga cara. Cara yang pertama, yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala adzabin. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa ditimbang, tanpa masuk neraka dulu. Jadi langsung masuk surga. Cara yang kedua, yadkhuluna jannah bihisabin wala adzabin. Masuk surga dengan cara ditimbang, dihisab, tapi tidak masuk ke neraka dulu. Jadi langsung masuk surga. Dan yang ketiga, yadkhuluna jannah dihisabin wabi adzabin. Masuk surga dengan cara ditimbang, dihisab, dan masuk ke neraka dulu. Nah ini ya, itu umat Islam nanti masuknya begitu itu. Kira-kira nih kita itu lebih yang nomor pinten nih kira. Ya, nomor tunggal ya. Ning ya patut apa ora mlebu nomor siji iki. Ya, nggih kita wedine njaluk nomor situ nggih. Nomor 2, tolong. Ya, maka tadi walaupun ning donya niku wonge terkenal apik, seneng tetulung tangga, seneng nggih sedakoe nyah-nyoh-nyah-nyoh, ning tidak punya iman, nanti ning akhirat niku ora nek catetane. Yen tenggen ayat surat Al-Baqarah 260 sekian itu bagaikan debu yang di atas batu, kemudian debu itu tertepa oleh angin hujan yang lebat, akhirnya debu itu hilang, musnah ke sana kemari, enggak ada bekasnya. Lah niku amalane orang yang tidak didasari dengan keimanan, nggih. Jadi di sini di akhirat akhlak mulia baru bisa bermanfaat ketika pemiliknya itu dari karangan orang yang beriman. Jadi kalau kita itu wah kene jene apik lho, guys. Ning gitu, nggih. Kadang-kadang kita dibajakkan dua pilihan. Enek pemimpin, nggih, calon pemimpin nggih, sing siji kafir, nggih. Kafir ning dia dikenal baik. Terus sing siji muslim ning dia belum dikenal baik. Nah, kita pilih pundi gitu kinten. Contohnya ini kita Jakarta sudah mulai nih, nggih. Apalagi sekarang pencitraan media ini sangat besar sekali, ya. Kita jangan tertipu dengan hanya melihat pada media saja. 3. Ya. Jadi kalau tadi orang mengatakan nek jene wong iki wong iki wong kafir ora salat, ning wong iki apik. Lah itu sudah berdasarkan nomor 3 ini sudah salah nggih. Bahwa akhlak yang paling buruk itu adalah orang itu tidak mau beriman kepada Allah, itu cermin akhlak yang paling buruk itu nggih. Jadi kalau orang itu memuji wahdi itu nek jane ora salat ning wong e apik. Apik menurut hitungane menungso. Menurut hitungane Allah dia orang yang paling buruk akhlaknya. 4. Ya, di dunia rugi ini apa? Wong niku gila karo dhewe niku nggih. Ini semoga bergaul dengan mereka itu. Ya. Akhlaknya saja cedak-cedak karo kebu gupak, istilahnya gitu. Ya. Anggur omongan karo dewe, tambahannya lah. Ya. Itu ruginya di dunia. Rugi ning akhirat, ya tadi. Ya, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Na'udzubillah min dzalik. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan semua ini saya serahkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kefahaman dan kemudahan kepada kita untuk kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.